السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik untuk bisa istiqamah melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Hari ini kita berada di halaman 422. Pembahasan tentang syirik kecil di dalam ucapan. Sudah kita bahas contoh yang pertama, yaitu bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, baik itu nama-nama para nabi, para rasul, para malaikat, atau lain sebagainya, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kali ini beliau akan membawakan contoh yang kedua. Kata beliau, qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Wa min amthilati asyirkil asghar fil aqwal. Dan di antara contoh syirik kecil di dalam ucapan adalah at-tasyriku bainallahi ta'ala wa bain ahadin min khalqihi bil wawi. Mempersekutukan antara Allah dengan salah seorang makhluknya di dalam ucapan dengan menggunakan kata al-wawu. Al-wawu. Wawu itu artinya dan, wawu atof. Atof ya, wawu atof. Ada atof, ada ma'kuf. Ya, wawunya disebut dengan wawu atof. Apa maksud dari judul pembahasan kita kali ini? Dikatakan oleh beliau, al-atofu bil-wawi. Mengatopkan sesuatu dengan wawu. Ya, kita mengatakan misalnya, ja'a Muhammadun wa Ibrahimu. Ini ada ja'a yang artinya datang. Muhammadun, ya Muhammad, wa, ya ini yang kita sebut dengan wawu, wawu atop, dan Ibrahimu. Maka kita jadikan antara, apa namanya, Ibrahim dan Muhammad sama. Ja'a Ibrahimu wa Muhammadun. Wa ini menunjukkan adanya apa namanya at-tasyrik. Itu tidak boleh kita katakan apabila kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kemudian kita menyebut nama makhluknya. Walidzalika Fa innahu yuhramu al-athfu biha. Diharamkan kita mengatofkan Allah dengan makhluknya menggunakan lafaz wawu. Baina Allah wa baina ahadin min khalqihi. Fi ayyi amrin minal umur. Di dalam perkara apapun. Nanti akan, kalau kita sudah sampai di contoh, insya Allah nanti akan lebih mudah ya. Allati yakunu lil makhluk fiha dakhlun fi wuku'iha. Yang mana makhluk ada apa namanya, ada bagian di dalam terjadinya perbuatan tersebut. Jadi kita tidak boleh menyebutkan nama Allah setelahnya diikuti dengan nama makhluk dengan kata sambung menggunakan dan. Ya, walaupun makhluk tersebut memang memiliki apa? Memiliki dakhlun, dia memiliki apa namanya peranan di dalam perbuatan tersebut. Ya, terjadinya sesuatu tersebut. Ka'an yuqal, misalnya dikatakan masyaallahu wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Dan engkau kehendaki. Yang kita garis bawahi adalah kalimat dan yang engkau kehendaki. Masya Allahu wa syi'ta. Masya Allah. Apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa. Nah, ini yang dilarang. Kalimat wa. Wa syi'ta. Dan apa yang engkau kehendaki. Atau dikatakan hadza min barakatillahi wa barak wa barakatika. Ini adalah dengan keberkahan Allah dan keberkahanmu. Keberkahan Allah disejajarkan dengan keberkahan makhluk. Harusnya katakan saja ini terjadi semata-mata karena keberkahan dari Allah. Itu kalimat yang seharusnya diucapkan. Atau contoh yang lain, ma liya illallah wa anta. Saya tidak ada harapan lagi kecuali dari Allah dan darimu. Ini pun tidak diperbolehkan. Atau dikatakan arjullaha wa arjuka. Aku berharap kepada Allah dan berharap kepadamu. Wa nahwa dzalik, dan yang semakna dengan lapas-lapas tersebut. Faman talaffaza bi ahadi hadhihi al-alfaz aw ma yushbihuha faqad waqa'a fi syirki. Barang siapa yang mengucapkan lapas-lapas tersebut yang tadi kita sebutkan atau yang mirip dengannya, maka dia telah terjatuh di dalam kesyirikan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 22 di mana Allah Tabaraka wa taala berfirman fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian membuat andad, tandingan-tandingan untuk Allah sedangkan kalian sudah tahu, yaitu sudah tahu Allah yang menciptakan kalian, menciptakan orang tua kalian, menciptakan langit, menciptakan bumi, menurunkan hujan, menumbuhkan pepohonan. Fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan sekali-kali kalian membuat tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Dari mana kita tahu ayat ini konteksnya adalah terkait dengan ucapan Masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki. Dari mana kita tahu? Tentunya dari penafsiran para sahabat. Disebutkan di sini, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsir beliau. Ketika menafsirkan ayat ini, yaitu Al-Baqarah ayat 22, beliau membawakan riwayat, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, al-andadu huwa asyirku. Kata andad, di ayat tadi dikatakan, fala taj'alu lillahi andad. Kata al-andad artinya asyirku, sekutu. akhfa min dabibin namli. Ya, dia lebih, namanya kesyirikan, kata Ibnu Abbas, dia lebih halus bahkan dibandingkan dengan telapak kaki semut yang berjalan ala safati sauda, di atas batu yang berwarna hitam, fi zulmatil laili, ya, di dalam gelapnya malam. Jadi ada semut hitam, ya, berjalan di atas batu yang hitam, fi zulmatil lail, di dalam gelapnya malam. Wa huwa an yakula, di antara bentuk kesyirikan, kata Ibnu Abbas, adalah seseorang mengatakan, wallahi wa hayatika ya fulanah, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulanah, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulanah. Ini syirik, kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat Nabi. Atau seseorang berkata, wallahi wa hayatik, wallahi wa hayati, demi Allah dan demi hidupku. Wow, plus lagi nanti sumpah. Itu tidak boleh. Atau seorang berkata, laula al-kalbatu hadha la'atana al-lusus. Kalau bukan karena anjing ini, rumah kita sudah kemasukan maling. Ini banyak yang mengucapkan ini. Kalaulah bukan karena anjing ini, rumah kita sudah kemasukan maling. Laulal battu fid dar la'atal lusus. Kalaulah bukan karena apa, burung atau hewan itu, rumah kita sudah kemasukan maling. Atau orang bilang, pantas saja dari semalam hewannya berisik, lalu saya lihat keluar, untung ada hewan itu. Sehingga rumah kita selamat dari lusus pencuri. Begitupun di antara kesyirikan, kata Ibnu Abbas, adalah ucapan seseorang kepada kawannya, masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Ya, ini kesyirikan, tidak boleh. Begitupun seseorang berkata, laulallah wa fulan, kalaulah bukan karena Allah dan karena si fulan. Ya. Fa inna hadza kulluhu bihi asyirkun. Ini semua adalah bagian dari kesyirikan. Jelas para pemirsa Niaga TV, ya. Jadi kita menjadikan Al-Baqarah ayat 22 ayat yang berbunyi, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, sebagai ayat atau dalil atas larangan menyetarakan Allah dengan makhluk di dalam ucapan kita, ya, mengatakan wau, ya, wallahi, ya, wahayatuka, wahayatika, masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki. Harusnya jangan dikatakan dan, tetapi kemudian. Apa bedanya dan dengan kemudian? Kalau dan menunjukkan kesetaraan, kesamaan. Adapun kemudian menunjukkan urutan. Datang Ibrahim, kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang, ya, Muhammad, Ibrahim, kemudian Muhammad. Ya, kemudian tidak menunjukkan kesetaraan atau kesamaan, tapi menunjukkan urutan. Ini kehendak Allah. Kemudian pertolonganmu. Ini adalah pertolongan dari Allah, kemudian darimu. Kemudian, pakai kalimat kemudian. Tidak menggunakan kalimat dan. Lalu dikatakan di sini, dan apa yang diriwayatkan At-Tufail ibni Sakhbarah, akhi Aisyah li ummiha, saudara Aisyah seibu, saudaranya ibunda Aisyah dari jalur ibu, qala rajulun minal musyrikin li rajulin minal muslimin. Ada seorang laki-laki dari kalangan musyrikin yang berkata kepada seorang laki-laki dari kalangan muslimin, ni'mal qawmu antum laula annakum taquluna ma sya'allahu wa sya'a Muhammad. kalian ini memang umat yang paling bagus, umat yang paling hebat. Sayangnya kalian biasa mengucapkan kalimat Masya Allahu wa sya'a Muhammad. Ada seorang laki-laki berkata kepada saudara seibu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fasami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mendengar ucapan tersebut, faqal, maka Nabi pun bersabda, la taqulu masya Allah wa sya'a Muhammad. Jangan lagi kalian mengucapkan masya Allah wa sya'a Muhammad. Apa yang Allah kehendaki dan apa yang dikehendaki Nabi Muhammad. Walakin, tetapi katakanlah, masya Allah, thumma sya'a Muhammadun. Jadi ubah wau, diubah menjadi summa. Wau yang berarti dan, diubah menjadi thumma yang berarti kemudian. Begitupun, diantara dalil, adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa ada seorang laki-laki, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berbicara dalam beberapa hal, maka dia berkata, masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki ya Rasulullah. Jadi laki-laki itu ngobrol sama Nabi, di akhir ucapannya dia katakan, masya Allah, apa yang Allah kehendaki dan apa yang kau kehendaki. Mendengar kalimat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aja'altani lillahi adlan, apakah engkau hendak menjadikanku sekutu, tandingan bagi Allah? Kul masya Allah wahdahu. Katakanlah masya Allah wahdah. Ini terjadi dengan kehendak Allah semata. Ya. Jadi Nabi tidak mau disetarakan, disejajarkan dengan Allah dengan menggunakan lafaz dan. Lalu dikatakan di sini, فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأطف بالواو نوعا من الشرك. Di dalam hadis-hadis ini Nabi menjadikan lafaz al-wawu ketika menyebutkan kehendak Allah dan kehendak makhluk, kalau disambung dengan kata wawu, ini adalah bagian dari kesyirikan. فإن كان هذا القائل يعتقد أن ما نسبه إلى المخلوق الذي أطفه على اسم الله تعالى بالواو ليس على سبيل الاستقلال ولكن نسبه إلى هذا المخلوق لأنه هو المباشر لهذا الأمر لا غير فهو شرك أصغر. Apabila seorang hamba yang menggandeng nama makhluk setelah lafaz Allah dengan menggunakan wawu, menisbatkan sesuatu kepada makhluk bukan dalam pengertian makhluk itu berdiri sendiri melakukan sesuatu tersebut, ya, tetapi dia nisbatkan perbuatan itu kepada makhluk karena memang makhluk yang melakukannya. Alladhi yubashiru, yang melakukannya secara langsung, maka kita katakan itu tidak syirik besar, tapi syirik kecil hukumnya. Jadi ada orang berkata, kalaulah bukan karena Allah dan karenamu, apa hukumnya ini, syirik besar atau syirik kecil? Kita katakan, kalau penyebutan nama orang tersebut semata-mata hanya untuk mengabarkan bahwa yang melakukan di lapangan, di dalam kehidupan adalah orang tersebut, walaupun yang menakdirkannya Allah, maka kita katakan itu adalah syirik yang kecil. Itu adalah syirik yang kecil. Wa in kana ya'taqidu anna hadzal makhluqa musyarikun lillahi ta'ala ala sabilil istiqlal. Tapi kalau seandainya ketika seseorang mengatakan ini kehendak Allah dan kehendakmu, lalu ada keyakinan bahwa makhluk tersebut memang hebat, dia secara istiqlal, secara mandiri, secara sendiri, dia bisa memberikan kebaikan atau mencegah dari keburukan. Wa antasrifuhu fi dzalika biduni masyiatillah. Dan dia yakin makhluk itu bisa melakukannya tanpa kehendak dari Allah. Fahuwa syirkun akbar. maka itu kita sebut dengan syirkul akbar, syirik yang besar. Ya, syirkul akbar. Ini ma'asyiral muslimin ya, jenis yang kedua. Sekarang kita memasuki jenis yang ketiga dari kesyirikan yang terjadi pada ucapan, syirik kecil yang terjadi pada ucapan. Yang ketiga adalah al-istisqa. Al-istisqa bil anwa. Istisqa bil anwa. Apa itu istisqa? Coba kita lihat. Secara bahasa, istisqa berasal dari akar kata saqa yasqi. Saqiyan. Yang artinya menyiram. Ya, menyiram. Ya, as-suqiya artinya inzalul ghaith, turunnya hujan. Wasin wat-ta'u fil istisqa tadullu ala talabi. Adapun huruf sin dan huruf ta dalam istisqa, ada huruf sin dan ta di tengah ya, al-istisqa. Ada sin dan ta. Itu menunjukkan kata tolak, permintaan. Sebagaimana kita mengatakan istighfar, minta ampun. Istighosah, ada sa, ada ta. Minta tolong. Isti'anah, minta bantuan. Apalagi. Istisqa, minta hujan, sholat istisqa. Jadi kalau ada sin dan ta dalam fi'il, itu umumnya bermakna apa? Permintaan, tolak. Al istighfar, ya, jadi apa namanya wazannya istaf'ala, ya istaf'ala, istaghfaro, ya, jadi istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan. Baik, lalu dikatakan al anwa adalah jamak daripada nau, wa huwa an najmu, ya an najmu. Jadi yang dimaksud dengan al-istisqa bil anwa adalah an yutlabu minan najmi an yanzil al-ghaitha. Ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah di mana mereka meminta kepada bintang agar diturunkan hujan. Wa yadkhulu fihi an yunsabal ghaithu ila najmi. Masuk ke dalam perbuatan ini menisbatkan hujan kepada bintang. Kama kana ahlul jahiliyati yazumun, sebagaimana yang disangkakan orang-orang jahiliyah. Fakanu idza nazala matar fi waqti najmin muayyanin nasabul matara ila dzalikan najm. Dahulu orang-orang jahiliyah apabila turun hujan bertepatan dengan munculnya bintang A, B, C, misalnya bintang Thuraya, maka kita katakan hujan ini adalah hujan Thuraya. Jadi dia nisbatkan hujan itu kepada bintang. Karena hujan itu berbarengan dengan munculnya bintang di arah tertentu. Maka mereka mengatakan misalnya matarul wasmi atau matarul thuraya, hujan thuraya. Yazumuna anna najma huwa alladhi anzala hadzal ghaitha. Dan mereka meyakini dulu ya, zaman jahiliyah dulu, bahwa bintang-bintang itulah yang menurunkan hujan. Wal istisqa'u bil anwa'i yanqasimu ila qismaini. Meminta apa namanya? Menisbatkan hujan kepada bintang terbagi menjadi dua. Al qismul awwalu, jenis yang pertama, an yunsabal mataru ila najmi mu'taqidan annahu huwal munazzil lil ghaith biduni masyiatillahi ta'ala. Dinisbatkan hujan kepada bintang dengan keyakinan memang bintang itu yang menurunkan hujan. Fahadha syirkun akbarun bil ijma'. Ini adalah syirik besar menurut kesepakatan ulama, tidak ada perdebatan. Wal qismu tsani, adapun jenis yang kedua, an yunsaba al mataru ila an-naw'i mu'takidan anna Allah ja'ala hadha an-najma sababan fi nuzuli al-ghaythi. Menisbatkan hujan kepada bintang tertentu dengan keyakinan bahwa Allah Ta'ala menjadikan bintang ini sebab turunnya hujan. Beda dengan kasus yang pertama. Kalau kasus yang pertama meyakini bintang itu yang menurunkan hujan. Di kasus yang kedua, dia yakin Allah yang menurunkan hujan dan bintang sebagai sebab turunnya hujan. Fahadha minasyirkil asghari. Ini masuk ke dalam kategori syirik kecil. Li'annahu ja'ala ma laysa bisababin sababan. Karena dia telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Itu bukan sebab. Tapi kenapa Anda jadikan sebagai sebab? Allah Ta'ala lam yaj'al syai'an minan nujum sababan fi nuzulil matar. Fi nuzulil amtar. Allah tidak pernah menjadikan bintang sebagai turun, sebab turunnya hujan. Wala silata lin nujum binuzuliha bi'ayyi wajhin. Dan tidak ada kaitan sedikit pun antara bintang dengan turunnya hujan. Wa innama ajarallahu al-adata binuzuli ba'dil amtar fi waqti ba'din nujum. Hanya saja memang Allah takdirkan ada waktu-waktu di mana hujan itu turun berbarengan dengan munculnya bintang tertentu. Tapi bukan bintang itu. Sama kita katakan menjelang turun hujan muncul apa? Laron. Apakah kita katakan laron yang menurunkan hujan? Tidak. Tapi Allah takdirkan berbarengan datangnya. Sama, bintang muncul di daerah tertentu, di arah tertentu, lalu hujan turun. Bukan karena bintang itu muncul, hujan turun. Tetapi Allah takdirkan bersamaan turunnya hujan, ada bintang yang muncul. Sederhana sebenarnya. Tapi karena lemahnya tauhid, lemahnya akidah, tidak jarang menjadikan seseorang terjerumus ke dalam apa? Perbuatan syirik. Oleh karenanya harus kita bahas terus materi-materi tauhid ya, untuk memberikan pencerahan kepada kaum muslimin agar jangan sampai mereka terjatuh kepada kesyirikan. Jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV, kita kembali setelah selingan berikut ini. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Qur'an Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Hidup itu pilihan. Menjadi mukmin sejati adalah pilihan yang harus ditempuh. Aku yakin dan aku percaya bahwa inilah jalan pilihan yang terbaik. Karena Islam mengatur segalanya, termasuk dalam berpakaian. Bismillah. Kini, Arkom hadir untuk menemani sahabat-sahabat muslim dalam berpakaian sesuai anjuran Islam. Menjadikan hijrah sahabat muslim tampil percaya diri dan syar'i. Arkom, Muslim Choice. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatim minas sama'i wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasanya kami memberikan kesempatan, kami telah membuka dua layanan, ada layanan telepon dan juga ada layanan pesan singkat. Sepertinya ada penelepon yang sudah masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Ibu Ita di Medan. Baik, silakan Ibu Ita. Begini Ustaz, apakah benar Ustaz, ulama-ulama di zaman dahulu itu saat bulan Ramadan mereka menutup kitabnya, mereka fokus ke Al Quran Ustaz, apa betul itu Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Iya, itu aja Pak Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya, dalam satu riwayat dikatakan seperti itu, bahwa para ulama menjadikan Ramadan sebagai syahrul Quran. Mereka fokus membaca Quran, mereka fokus mentadabburi Al-Quran, mereka fokus untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Tetapi itu tidak menunjukkan haramnya kita membuka kitab selain Al-Quran. Ya, tetapi ini hanya sebagai satu kebiasaan, bahwa dahulu para ulama salaf ya, mereka menjadikan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karenanya mereka berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Ya, mereka berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Bukan hanya satu kali. Bukan hanya dua kali. Ya, ada yang per satu pekan, ada yang per tiga hari, ada yang per dua hari. Bahkan dalam riwayat ada yang per satu hari khatam Al-Quran. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka fokus membaca, mendalami Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dan meninggalkan kitab selainnya. Ya, meninggalkan kitab selainnya, fokus di Al-Quran. Ya, kecuali memang ada momentum di mana kita harus mengajarkan umat masalah fikih atau masalah ibadah dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Artinya fokusnya ulama salaf terhadap Al-Quran itu tidak diartikan bahwa mereka mengharamkan membahas selain ilmu Al-Quran, tidak juga. Ya, dibahas enggak ada masalah ya, tetapi yang dijadikan prioritas dan fokus adalah Al-Quran. Allah alam bisa. Ada beberapa pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk. Pertanyaan dari Ibu Lulu ya. Adakah sunnahnya acara pertunangan? Dan bolehkah menghadiri undangan ini yang mana undangan hanya wanita saja? Kemungkinan laki-laki yang hadir hanya keluarga kedua belah pihak. Allah alam bisawab ya. Kalau yang dimaksud dengan tunangan lamaran, itu dalam Islam ada. Ya, lamaran. Lamaran itu seorang laki-laki, kalau di Indonesia, dia mengajak keluarga besarnya untuk meminang seorang wanita untuk kemudian mereka bersepakat menentukan hari pernikahan. Kalau itu maksud dari tunangan ada. Tapi kalau maksud dari tunangan itu adalah satu kondisi di mana seseorang datang ke seorang lalu di sana mereka tukar cincin lah apalah namanya. Itu tidak dikenal dalam rangkaian pernikahan dalam Islam. Dalam Islam yang dikenal itu kan ada namanya ta'aruf, saling mengenal. Dalam ta'aruf itu ada di dalamnya nazar, saling melihat. Lalu ada namanya khitbah, melamar. Setelah khitbah ya akad, akdun nikah. Itu urutannya. Ya. Adapun tunangan ini kita tidak tahu ada istilah khusus atau ada proses khusus yang namanya tunangan. Ya, kecuali kalau kita anggap tunangan itu khitbah, maka tidak masalah. Ya, oleh karenanya kita harus perjelas ini posisi tunangan apa misalnya. Dan saya lihat dalam beberapa kasus, mohon maaf, itu dalam tunangan itu mereka sudah mulai bersentuhan. Laki-laki dengan perempuan, tukar cincin, lalu cium tangan. Itu belum halal, belum ada akad. Belum ada akad. Dan ini menjadikan pernikahan bertambah rumit, bertambah panjang. Apa salahnya langsung dinikahkan saja? Gak sampai 5 menit, gak sampai 1 menit. Ya. Atau 2 menit, selesai akad nikah itu. Ya, tapi dengan adanya tunangan menjadi diperpanjang, belum jelas juga fungsi dari tunangan ini apa. Kalau fungsinya untuk mengikat, itu namanya khitbah. Itu namanya khitbah. Artinya tunangan ini bahasa Indonesia barangkali, bahasa Arabnya adalah khitbah. Ya. Kalau itu maksudnya silahkan saja. Tapi kalau maksudnya yang lain harus diperjelas apa maksudnya. Bagaimana bentuknya? Apa fungsi dari tunangan itu sendiri? Itu harus diperjelas lagi. Ya, lalu muncul lagi nanti ada kemungkaran enggak di dalamnya? Kalau tidak ada kemungkaran silahkan hadir. Tapi kalau ada kemungkaran dan kita tidak bisa mengubahnya, kata para ulama ya tidak hadir. Allah alam bissawab. Ada patah nih di Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Pak. Saya kan punya jimat, Pak Ustaz. Punya apa, Pak? Jimat? Iya, tapi kan setiap kali saya memakai, saya kan minta pertolongan sama Bapak. Nah, itu gimana, Pak Ustaz? Artinya jimat punya, tapi kalau minta tolongnya sama Allah. Iya, setiap kali saya memakai, Pak Ustaz. Oh, setiap kali pas akan memakai, minta tolong minta sama tolong. Allah. Melalui melalui wasilah jimat tersebut. Iya. Baik. Itu saja, Bapak. Yang kedua, Pak Ustaz. Iya. Ini kan di tempat saya ini kan biasanya kalau sholat tarawih itu 23 rakaat sama witirnya. Baik. Anu apa namanya yang sebenarnya itu berapa rakaat sih yang dianjurkan oleh Nabi kita, Pak Ustaz? Baik, itu saja, Bapak. Oke, Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Ini masalah tamimah sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah." Itu sudah kita bahas hadisnya. Apa artinya tamimah? Tamimah itu adalah jimat yang digantungkan di leher bayi. Adapun wada'ah adalah jimat yang berasal dari cangkang-cangkang hewan yang ada di laut, kerang. Jadi zaman dulu begitu. Ada tamimah, biasanya tali berwarna hitam yang diikat di leher bayi. Wada'ah sama, dia jimat juga, tetapi berbentuk cangkang-cangkang hewan di laut, kerang. Atau apa namanya, hewan-hewan laut lah banyak ya cangkangnya. Nah, Nabi berkata, Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan pertolongan. Allah tidak akan menolong orang tersebut. Ya, Allah tidak akan menolong orang tersebut. Allah biarkan dia dengan jimatnya. Walaupun dia minta tolong sama Allah, tapi karena dia salah mengambil wasilah, maka fala atammallahu lah. Allah tidak akan menolong orang tersebut. Wa man ta'allaqa wada'atan, dan siapa yang menggantungkan wada'ah sejenis jimat, ya, fala wada'allahu lah, maka Allah akan apa namanya membiarkan meninggalkan orang tersebut. Wa fi riwayatin, dalam riwayat Nabi pernah bersabda, man ta'allaqa tabimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan memakai jimat di tubuhnya, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah. Wa fi riwayatin dari Amr ibn Husain, sahabat Nabi, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqah min sufar. Nabi pernah melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada cincin. Lalu Nabi bertanya, "Ma hadhihi ya fulan?" Ini cincin apa wahai fulan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki ini berkata, innama hiya minal wahinah. Cincin ini ya Rasulullah, aku pakai agar aku tidak mudah sakit. Artinya laki-laki ini besar kemungkinan yakin bahwa dia yang menyembuhkan adalah Allah, yang memberikan pertolongan adalah Allah. Buktinya dia katakan kepada Nabi, ini agar aku tidak mudah sakit ya Rasulullah. Maka Nabi berkata, inzi'ha, buang. Lepaskan cincin itu sekarang juga. Kalau memang engkau memakainya dengan keyakinan cincin itu bisa menolongmu, buang cincin itu sekarang juga. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Justru kamu akan menjadi lemah gara-gara cincin itu. Karena kenapa? Kamu telah kehilangan pertolongan dari zat yang maha kuat. Allah meninggalkanmu disebabkan oleh benda tersebut. Wa inna kalau mutta wa hiya ma'aka. Dan kalau engkau meninggal sedangkan cincin itu masih ada di tanganmu, ma'aflah ta'abadan. Kamu tidak akan pernah beruntung selamanya. Dan hadis seperti ini banyak. Ya. Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala an melihat ada seorang laki-laki yang menggunakan jimat di tangannya, lalu diputus langsung oleh sahabat tersebut, diambil pisau, digunting langsung sambil membaca firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Banyak di antara manusia yang tidak beriman kepada, banyak di antara manusia yang beriman kepada Allah tapi mereka tetap melakukan kesyirikan. Artinya mereka kalau ditanya, siapa yang memberi pertolongan? Allah. Ya kalau Anda yakin bahwa yang memberi pertolongan Allah, tidak boleh kita menyimpan benda-benda seperti itu, kata Huzaifah ibn al-Yaman, sahabat Nabi, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali dalam kondisi menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Ya, begitupun ada hadis Ibnu Mas'ud. Hadisnya sudah kita bahas. Ibnu Mas'ud sahabat Nabi melihat di leher istrinya ada kalung, lalu dia tanya, itu kalung dari mana? Maka istrinya bercerita, dulu sebelum menikah, saya ini gampang sekali sakit. Lalu saya mendatangi seorang wanita Yahudi, lalu dia berikan kalung ini. Ibnu Mas'ud berkata, lepaskan, buang kalung itu sekarang juga. Keluarga Ibnu Mas'ud pantang haram melakukan kesyirikan. Itu sudah kita bahas semua itu di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oleh karenanya saudaraku, ya dalam agama kita tidak dibenarkan. Nabi tidak memberikan pengecualian. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan wasilah, wasilahnya harus jelas. Wasilahnya beribadah kepada Allah. Wasilahnya adalah sholat lima waktu dengan baik. Wasilahnya adalah membaca Al-Quran. Wasilahnya adalah berdoa. Wasilahnya beramal soleh. Bukan dengan benda-benda. Ya, tidak boleh kita berwasilah dengan benda-benda. Dalam agama kita tidak diperbolehkan. Ya, dalam ajaran Islam itu tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana Ustadz? Kalau seandainya yang kita jadikan benda itu, jimat itu berlapaskan Quran. Misalnya kalimat, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. Boleh tidak? Ulama salaf khilaf. Ulama salaf, ulama-ulama zaman dulu beda pendapat. Tapi pendapat yang rajih, yang kuat, Allah alam bisawab, tidak diperbolehkan. Karena Nabi tidak memberikan pengecualian. Ya, walaupun ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Tapi kalau jimatnya jelas-jelas, hanya simbol-simbol yang tidak jelas, atau benda-benda, atau kulit, atau jaket, atau sabuk, tidak ada sama sekali lapas-lapas Al-Quran, atau doa, atau hadis, hanya simbol, lam-lam-lam-lam, ya, jim-jim-jim-jim, mim-mim, atau yang lain sebagainya, itu para ulama tidak berbeda pendapat, bahwa itu adalah haram, ya apalagi berbentuk cincin, lalu dikatakan ini memiliki apa? Memiliki kekuatan, ya. Kemarin sudah kita bahas tentang batu akik. Ya, ada pembahasannya ketika kita membahas masalah tamimah. Jadi tidak boleh, ya. Yang kedua, masalah sholat tarawih, mana yang diajarkan oleh Nabi, 23 kah atau 11 kah atau 13 atau berapa? Allah alam bisawab, ya, 11 rakaat adalah sunnah Nabi. Dan setelah Nabi wafat, para sahabat sholat 23. Bahkan disebutkan para khulafa'ur rasyidin sholat 23. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Artinya yang mau sholat 11 rakaat, tafaddalu. Ya, silahkan. Yang mau sholat 23, silahkan. Tetapi yang harus diperhatikan adalah kehusyuan dalam melaksanakan sholat. Ya, kehusyuan dalam melaksanakan satu ibadah. Jangan tergesa-gesa. Allah alam bisawab. Tetangga saya mata pencariannya pencari babi. Sering tulang-tulang babi itu dibawa kucing sampai ke rumah saya. apakah bekas dari tulang yang menempel ke lantai itu dicuci dengan tanah juga? Allah alam bisawab, di mazhab Imam Syafi'i bahwa tulang hewan, tulang babi atau tulang anjing itu najis. Ya nah, najis. Kalau memang mengenai bagian tertentu dari rumah kita, ya disiram, dibersihkan dengan sebersih-bersihnya. Ya, dibersihkan dengan sebersih-bersihnya. Ya, dibersihkan, ya dipel dan lain sebagainya. Ya, dipel dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, dari Bapak Bagio di Boyolali. Ayah saya baru meninggal, rahimahullahu rahmatan wasiah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Beliau memiliki seorang istri, dua anak laki-laki dan satu perempuan. Bagaimana pembagian warisnya? Jazakallahu khairan. Pembagiannya sederhana ya. Istri dalam kasus ini mendapatkan 1/8. Ya, walahunna thumunu, ya bagi mereka thumun 1/8. Seorang istri memiliki dua kondisi. Kalau suaminya meninggal tidak memiliki anak, dia dapat 1/4. Tapi kalau memiliki anak, dia dapat 1/8. Jelas? Lalu setelah itu beres dibagi kepada istri 1/8, sisanya setelah diberikan kepada istri, ya kalau memang tidak ada orang tua dari si mayit, tidak ada ayah, tidak ada bapak, berarti langsung diberikan ke anak semuanya. Berikan dulu ke istri 1/8, nanti dilihat ada enggak ayahnya, ada enggak ibunya. Ayah dan ibu si mayit. Kalau tidak ada ya sudah langsung diberikan semua kepada 3 orang anak tersebut. 2 orang laki-laki, 1 perempuan. Dengan cara pembagian firman Allah Ta'ala, لِذَّكَرِ مِثْلُ حَزِّلْ أُنْثَيَيْنِ. Laki-laki adalah 2 kali bagian perempuan. Allah alam bisawab. Jadi di kalau laki-laki 2, perempuan 1, maka laki-laki dihitung 2. Jadi 4, perempuan 1, 5. Maka harta yang tersisa setelah diambil oleh ibu 1/8 dibagi 5. Setelah dibagi 5, nanti laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar Rasulullah tidak memiliki bayangan? Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Ya, ini harus kita cari. Apakah benar Rasul tidak memiliki bayangan? Allah alam bisawab. Ada yang percaya kalau belum pernah menikahkan anaknya maka belum boleh makan labu. Apakah ini termasuk tatayur? Iya. Ini termasuk tatayur. Khurafat. Ya ini khurafat. Dan orang Islam tidak boleh percaya sesuatu yang sifatnya khurafat. Cerita-cerita hayalan ya. Bahkan di dalamnya ada keyakinan. Itu syirik ya. Walaupun para ulama mengatakan yang begitu syirik kecil. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika kita mengatakan saya meminta kepadamu dengan nama Allah agar engkau ular pergi dari rumah saya sebanyak 3 kali. Kita tidak melihat ular yang masuk ke rumah kita, di lingkungan kita, sekitar kita. Jika lebih dari 3 kali ular tersebut tidak pergi, maka kita dianjurkan untuk membunuh ular tersebut. Apakah benar begitu? Maksud dari salah satu hadis Rasul. Jika kita melihatnya setelah 1 atau 2 hari, apakah boleh langsung kita bunuh ular tersebut? Ya silahkan, ya, artinya kita ucapkan, wahai makhluk Allah keluarlah. Ya bismillah, keluarlah engkau, ya, jangan ganggu kami misalnya. Ya tetapi membiarkan ular itu sampai 3 hari di rumah, tentunya berbahaya. Tidak masalah ya, kalau kita misalnya katakan keluar, dia tidak keluar, ya kita keluarkan. Ya daf'ud dharar. Untuk menolak kemudaratan, untuk menolak bahaya, itu tidak masalah. Tidak mungkin kita 3 hari misalnya, satu rumah dengan ular kobra, atau dengan ular piton misalnya, kita keluarkan dengan segera. Bismillah, ya kita katakan, keluarlah Anda. Ya. Kalau dia keluar, alhamdulillah. Kalau tidak keluar, ya kita perintahkan dia untuk keluar. Ya, daf'ul mafasid, untuk menghindari mafsadat. Jangan sampai ada anak kita yang digigit, atau keluarga kita yang tergigit. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak dari Abu Khairul di Tanjung Priuk. Apa hukumnya sahabis ziarah ke makam Nabi? Apakah disunahkan salat dan berdoa? Tidak ya, ziarah hanya mengucapkan salam saja. tidak ada sunnah berdoa atau sholat dua rakaat setelahnya, tidak. Mengucapkan salam, setelah itu keluar. Ya, setelah itu keluar. Berdoa ya menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pernah bahas itu, ada seorang laki-laki masuk ke dalam celah yang ada di antara kuburan Nabi lalu berdoa. Lalu dilihat oleh cucu Ali bin Abi Thalib yang bernama Zainul Abidin. Lalu dimarahin, keluar dari lorong tersebut. Nabi berkata, La taj'alu qabri idan, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Ya, wa salli alayya, bersolawatlah kalian. Fa inna salataka, salatmu itu akan sampai kepadaku dimanapun kau berada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil, Ibu. Rasulullah dulu yang sedang puasa sunnah, apa-apa aja Ustaz, minta penjelasannya. Tolong diulang pertanyaan Ibu. Rasulullah dulu mengerjakan puasa sunnah bulan bulan Sya'ban. Iya. Apa-apa Ustaz yang dikerjakannya, minta penjelasannya dari Ustaz. Jadi apa saja yang dilakukan oleh orang yang puasa di bulan Sya'ban? Iya. Baik. Allah lam bisawab ya, ada hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari sahabat namanya Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala an, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau sangat banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa?" Maka Rasul berkata, Syahrul Sya'ban itu, wahai Usamah, Syahrun yaghfalun nasu anhu, adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Baina Rajaba wa Ramadan, bulan itu ada di antara Rajab dan Ramadan. Wa fihi, dan di bulan itu, kata Nabi, Turfa'ul a'malul ibad ila rabbil alamin, diangkat atau dilaporkan amal ibadah manusia kepada Allah. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun, dan aku senang saat amal ibadahku dilaporkan kepada Allah, aku dalam kondisi berpuasa. Aku senang amal ibadahku diangkat kepada Allah, aku dalam kondisi berpuasa. Ya, dalam hadis yang lain, Ibunda Aisyah, hadis Bukhari kalau saya tidak salah, Ibunda Aisyah berkata, tidak pernah Nabi berpuasa sebanyak puasa di bulan Sya'ban. Tidak pernah Nabi berpuasa sebanyak puasa di bulan Sya'ban. Hanya saja para ulama menjelaskan bahwa puasa Nabi di bulan Sya'ban tidak full 30 hari. Tetapi kebanyakan Sya'ban beliau berpuasa. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran kamilan ghaira Ramadan. Tidak pernah Nabi berpuasa satu bulan penuh selain Ramadan. Artinya, para pemirsa Niaga TV yang ingin memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, silahkan. Diperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tetapi tidak berpuasa 30 hari full. Tetapi perbanyak saja puasa. Di antara keutamaannya, bulan ini adalah bulan di mana amal manusia diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Ada beberapa pesan singkat yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang seharusnya dilakukan di raudhah jika sekali safar saat umrah? Apa boleh melakukan umrah lebih dari satu kali? Kalau di raudhah ya kita berdoa, ya. Salat dua rakaat lalu berdoa. Adapun umroh satu kali safar berkali-kali, ulama beda pendapat. Sebagian membolehkan, ya. Tetapi pendapat yang lebih kuat, Allahu a'lam bishawab, tidak perlu berkali-kali. Karena Nabi dan para sahabat tidaklah mereka melakukan satu kali safar kecuali mereka hanya melakukan satu kali umroh. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak masalah, ya, tidak masalah berulang-ulang. Tapi saya cenderung kepada pendapat bahwa dahulu Nabi dan para sahabat satu kali safar, satu kali umroh. Allahu a'lam bishawab. Apakah boleh ketika kita haid tapi tetap menghadiri majelis yang biasa kami belajar baca Quran dan tetap membacanya? Tentunya membaca Quran bagi wanita haid ada yang disepakati, ada yang disepakati, ada yang diperdebatkan. Kalau mereka memegang mushaf, para ulama sepakat tidak boleh. Tidak boleh mereka memegang mushaf. Ya, mereka kalau memegangnya jelas dilarang. Ya, tapi disepakati atau tidak saya ragu ya. Tapi tidak boleh memegang mushaf. Ya. Adapun membacanya itu diperdebatkan oleh para ulama. Ya, membaca Quran dalam kondisi haid diperdebatkan. Artinya membaca itu dia punya hafalan misalnya. Atau dia tidak membacanya dari mushaf tapi dari terjemah, itu diperselisihkan oleh para ulama. Ya, diperselisihkan oleh para ulama. Setelah saya baca pendapat-pendapat para ulama, saya dapatkan pendapat yang lebih kuat yang mengatakan khusus bagi wanita haid tidak masalah dia membaca, tapi tidak dari mushaf, tidak dengan menyentuh Al-Quran. Ya, karena ada hadis-hadis yang menunjukkan hal itu. Misalnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau sedang haji sama Nabi, lalu beliau menangis, lalu Nabi bertanya, "Kamu datang haid ya?" Aisyah berkata, "Betul." Maka Nabi berkata, "Itu adalah sesuatu yang Allah tuliskan atas wanita. Lakukanlah apa saja yang dilakukan oleh orang yang haji kecuali tawaf dan sholat." Kecuali tawaf dan sholat. Artinya berzikir, membaca, itu tidak masalah. Karena yang dikecualikan oleh Nabi hanyalah apa? Sholat dan tawaf. Ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang bolehnya wanita membaca Al-Quran. Kenapa dibedakan? Kalau laki-laki tidak boleh. Kok perempuan? Iya, karena kalau laki-laki junub itu gampang. Semenit yang lalu dia junub, dia bisa langsung suci. Tapi wanita bisa panjang, sampai 7 hari. Oleh karenanya para ulama membedakan hukum laki-laki junub dengan wanita yang haid. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukum safar bagi wanita tanpa mahram dikarenakan orang tuanya meninggal, tapi mahramnya mengizinkan istrinya safar dan suami tidak bisa ikut karena biaya yang tidak cukup? Allah alam bisa. Ya, kalau darurat ya, kalau darurat ya, tidak ada jalan keluar. Ya, suami tidak bisa ikut karena biaya yang tidak ada, sedangkan orang tua wafat misalnya, sudah kalau darurat. Karena masalah safar ya, dalam kondisi aman ulama beda pendapat. Sebagian ulama berpendapat kalau kondisinya aman, tidak ada fitnah ya, lalu apalagi naik pesawat ya, singkat jaraknya, sebagian ulama membolehkan. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika beliau ditanya apa hukumnya seorang wanita melakukan safar tapi tidak ada fitnah dan aman. Yang saya pernah baca, beliau katakan tidak masalah. Berdalil dengan hadis bahwa Nabi berkata, demi Allah kelak umat Islam akan diberikan keamanan sampai seorang wanita jalan dari Hirah ke Mekah, ya tidak takut apapun. Begitupun seorang wanita berjalan dari Son'a ke Hadramaut, ya tidak takut apapun kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian ulama mengatakan kalau ada keamanan, ada kepastian aman dan lain, tidak masalah. Ya, tapi itu Allah alam bisa, menurut saya hanya dilakukan dalam kondisi darurat. Dalam kondisi tidak darurat, dalam kondisi suami masih mungkin ikut, atau anak laki-laki, atau kakak, adik, itu diutamakan. Allah alam bisa. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan juga memberikan kita semua istiqomah dalam mencari ilmu. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته